antara suami istri dengan anak itu penting sekali. Karena kata Nabi SAW, jangan ucapkan kata-kata doa yang bisa berbau doa buruk buat kalian, diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian. Karena biasanya malaikat lewat dan mengaminkannya. Ya. Kita harus selalu doa yang baik, gitu kan? Jadi Rabi' bin Haitham membiasakan anaknya untuk dilatih berdoa yang baik. Jadi selalu kalau mau minta tolong, nak, semoga Allah menjagamu, ambilkan ayah ini. Nak, semoga begini, semoga Allah menjagamu, semoga Allah berikan kau rezeki, ambilkan ayah seperti ini. Jadi selalu diikuti dengan doa. Anaknya pun terbiasa mendoakan ayahnya. Dalam kondisi anaknya jengkel karena perilaku si orang gila tadi, dia kembali dan masih sempat mengatakan, ayah, semoga Allah menjaga anda. Tadi itu ayah yang minta-minta orang gila. Dia tidak mengerti nilainya makanan yang kita kasih. Kalau tadi anda suruh saya ke dapur, ngambil apa saja, roti lah, apalah, dia makan juga. Kenapa harus halwa yang ibu saya setengah mati buat, biayanya mahal, buatnya lama, gitu kan? Jadi anaknya butuh jawaban nih. Perhatikan apa jawabannya orang beriman kepada Allah. Dan tahu benar, kata kunci bertambahnya rezeki justru dengan sedekah itu. Kata dia apa? Ya waladi, illam yadri, fallahu yadri. Baru dia baca ayat, lan tanalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wahai anakku, kalau orang gila itu tidak tahu nilainya makanan yang kita kasih, enggak penting buat saya. Karena Allah tahu nilainya. Bukan dianya, tapi Allah tahu nilainya. Dan ingatlah firman Allah, kalian tidak akan mendapatkan, gitu kan? Kalian tidak akan mendapatkan balasan sempurna daripada sedekah kalian sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Saya suka halwa itu, tapi disuruh kasih. Teman-teman sekalian, pelajaran luar biasa dari kisah ini. Pernah enggak kita berpikir berikan makan orang gila? Kadang-kadang subhanallah kita lihat orang gila ambil di sampah kita biarin, enggak mau dilihat. Kalau kita enggak kasih makanan dia, siapa yang akan kasih makan? Dan Allah tetap menilai kita sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Termasuk saya pernah jelaskan ke jemaah saya di pengajian. Kalau ada orang datang ke masjid kita ini sekarang bawa proposal, teman-teman sekalian. Nih, proposal saya mau bangun masjid. Butuh bantuan 1 miliar. Kita nyumbang semua. Terkumpul 1 miliar. Sebulan kemudian kita tahu orang itu dusta. Rugikah kita? Tidak rugi sama sekali. Kita akan dapatkan pahala bangun masjid walaupun masjidnya belum dibangun. Kena innamal a'malu binniyat. Gitu kan? Allah kan kasih begitu. Siapa yang niat mengerjakan satu perbuatan, niat dalam hatinya, belum dikerjakan dapat satu pahala. Dikerjakan diberikan pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kata Nabi SAW. Jadi jelas sekali, ya? Bagaimana Rabi' bin Haitham mengajarkan kepada kita bersedekah, teman-teman, sampai pada orang gila pun dikasih. Karena Allah akan menilai kebaikan itu. Bagaimana bisa kita tidak lakukan? Maka selesai kisah yang kedua. Kisah yang ketiga adalah muridnya mengatakan, wahai imam, Apa nasihat anda untuk kami dalam masalah ibadah? Tentu yang jadi saksi bahasan tadi orang gila dikasih makan itu, ya. Maka dia mengatakan, waktu ditanya oleh muridnya apa nasihatnya dalam ibadah, ibadah kami apa nasihatnya, sholat, puasa, apa nasihat anda? Maka beliau mengatakan, alaikum bil asrar, rahasiakan amal soleh kalian, jangan ceritakan sama siapapun. Kerjakan tapi jangan ceritakan. Udah, Allah sudah utuskan ada malaikat yang catat semua kebaikan. Tidak dibayar, tidak pernah tidur, lengkap semua data-datanya hari kiamat. Semua dicatat. Rahasiakan amal soleh kalian. Jangan ceritakan sama siapapun, jangan buka sama siapapun. Baik. Lalu kejadian terakhir di rumahnya adalah, teman-teman sekalian, waktu itu terdengar azan duhur, struk setengah badan. Lalu Rabi' bin Haitham, ini saya sekarang berikan motivasi kepada teman-teman yang masih malas sholat di masjid. Rumah Allah harus didatangi, teman-teman sekalian. Fadilahnya sangat besar. Kata Nabi SAW, setiap orang ke masjid, setiap langkahnya mengangkat derajatnya satu langkah, yang satu langkah mengampuni dosanya. Setiap ke masjid, dapat satu istana di surga, dan pulang dari masjid, satu istana lagi. Hadis sahih semua menjelaskan masalah ini. Gitu kan? Belum fadilah sholat berjamaahnya, belum terbangun ukhuwah, belum, dan seterusnya. Belum lagi hadis Nabi SAW, siapa yang tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam selama 40 hari, dia akan selamat dari akan diselamatkan dari sifat kemunafikan. Banyak fadilahnya. Rabi' bin Haitham rahimahullah struk setengah badan, teman-teman sekalian. Lalu dia dengar azan duhur, dia kasih isyarat anaknya. Anaknya sudah tahu, suruh datang. Anaknya lalu menopang tubuhnya dia yang sebelah kanan. Minta diantar ke masjid. Struk setengah badan dan sudah sangat tua. Lalu muridnya bilang, saya lalu kemudian membantu menopang tubuhnya yang struk. Dan demi Allah, untuk kami membawanya ke masjid, kakinya yang struk terseret di tanah. Lalu saya bisikin di pengajaran, imam, hai kiai, hai guru, anda kan punya rukhsah, punya keringanan, sholat aja di rumah. Struk, tua, susah, gitu kan. Dan dia sholat di rumah. Apa kata dia? Orang beriman tidak mengenal stroke kah, sakit keras kah, ibadah kepada Allah enggak terganggu nih. Kata dia, wahai muridku, aku mendengarkan dengan kupingku ini azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo mendapatkan kemenangan dari Allah, hanya melalui lisan muazzin saja. Karena semua muazzin sama mengucapkan, mau orang Afrika, mau orang Arab, mau orang Melayu, azannya sama, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah memanggil saya mengatakan, ayo sholat, pencipta langit dan bumi. Ayo mendapatkan kemenangan, lalu saya sholat di rumah saya. Demi Allah saya akan datangi masjid walaupun saya merangkak. Luar biasa nih. Ya, keimanan membuat seseorang stroke pun bisa beribadah kepada Allah. Tapi dari kisah kita, ya, dari empat kejadian di rumah Rabi Ibrahim adalah bagaimana dia bersedekah kepada orang fakir miskin tadi. Ada riwayat Bukhari yang lain teman-teman sekalian berbunyi. Kata Nabi SAW, dulu di zaman Bani Israel ada dua orang. Di zaman Bani Israel ada dua orang. Dua orang ini bersahabat, dua-duanya punya kebun. Dua-duanya punya kebun. Kebun ini, mereka lagi nunggu hujan. Dan satu negeri itu belum turun hujan. Tiba-tiba si A sama si B. Si A ini melihat ada awan, kata Nabi SAW, lewat di atas kebunnya. Dan terdengar suara dari awan itu berkata, turunkanlah hujan di kebunnya fulan. Kebun temannya dia, di sebelah. Maka dia bilang, kata Nabi SAW, orang ini pun mengikuti awan tersebut. Ternyata betul, awan itu menggumpul semuanya di atas kebun temannya, hujan. Tapi cuma kebun temannya, yang lain gak kena hujan. Maka Nabi SAW mengatakan, dia pun bertanya pada temannya, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Sampai di musim panas seperti ini pun, Allah masih menurunkan hujan untuk kebunmu saja. Apa yang dia bilang? Dia bilang, saya membagi keuntungan dari usaha saya ini menjadi tiga. Keuntungannya bukan modal. Sepertiganya saya infakkan di jalan Allah, langsung saya keluarkan. Sepertiganya lagi saya tambahkan ke modal. Sepertiganya lagi saya gunakan untuk keperluan keluarga saya. Jadi ternyata teman-teman sekalian, sedekah itu betul-betul sangat luar biasa. Membuka pintu rezeki. Jadi makin dikeluarkan, makin royal, makin datang. Saya sarankan teman-teman kalau bisa ikutin ceramah saya di YouTube, ada tentang Abdurrahman ibn Auf, sahabat Nabi, serial sahabat. Kita sudah membahas 9 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, kemudian Abdurrahman ibn Auf, Talha bin Ubaidillah, terakhir itu Said ibn Zaid. Dan insyaallah hari Sabtu depan ini akan ada tablik akbar sahabat yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abdurrahman ibn Auf salah satu sifat ciri khasnya, semua sahabat suka bersedekah, tapi Abdurrahman ini luar biasa dalam sedekah. Luar biasa. Beliau pernah kedatangan keuntungan satu peti emas di satu malam. Gak bisa tidur, gelisah. Istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, saya gak bisa tidur nih. Belum pernah ada keuntungan sebesar ini. Kata istrinya, lalu apa keinginan? Dia bilang, saya ingin keluarkan jalan Allah. Saya gak mau simpan di rumah saya malam ini. Gak mau nabung. Kalau kita subhanallah baru untung 1 juta sudah antri sejam di bank. Gitu kan? Ini gak mau nabung. Keluarin malam ini sedekahin semua untuk fakir miskin. Gitu. Istrinya juga soleh, ha? Tidak seperti sebagian muslimah, maaf saya tidak singgung muslimah di belakang sana. Tapi ada orang begitu suami dapat untung, sebelum disedekahin, sebelum kasih orang tuanya, sebentar dulu, jatah saya mana? Gitu. Ini enggak, istrinya mengatakan, sedekahin, ayo kita sama-sama. Dibungkuslah emas-emas itu, koin-koin emas, dirham emas itu, kemudian dibagiin, habis. Subhanallah, karena ikhlasnya mensedekahkan semua keuntungan malam itu, besok dalam riwayat saya dikatakan datang 2 peti keuntungan dengan produk yang sama. 2 peti emas dikeluarin sama Abdurrahman, 2 peti emas sehari ketiga datang 3 peti keuntungan, dikeluarkan hari keempat datang 4 peti, begitu terus sampai Abdurrahman memiliki sebuah gudang penuh dengan emas. Waktu Abdurrahman radhiyallahu anhu meninggal dunia, waktu mau dibagi warisannya itu, emas-emasnya saking sudah ditumpuk-tumpuk sampai melengket satu sama yang lain, waktu mau dipisahin dibagi itu harus pakai kampak, dan yang mengkampak itu tangannya sampai memar luka saking banyaknya. Selalu sedekah, setiap hari beli 33 budak dibebasin, setiap hari beli budak bebasin, setiap hari datangkan 30 kafilah, ya 30 ekor unta untuk diparkir, ditaruh di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah jalan Madinah, lalu pegawainya berteriak, Abdurrahman membagi-bagi buat kalian, silakan semua ambil kebutuhannya. Luar biasa gitu. Kita subhanallah kadang-kadang bersedekah, kalau orang datang itu pun masih perhitungan gitu kan. Ini enggak sengaja cari orang yang butuh lalu dikasih. Maka lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sedekah ini teman-teman sekalian. Dalam hadisnya dikatakan sedekah tutfi'u ghadabur rahman. Sedekah itu bisa meredam murkanya Allah. Keluarin. Jangan ragu dengan masalah sedekah itu. Karena itu kata kunci datangnya rezeki. Mari kita dengarkan ayatnya. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah 254, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah beriman pada Allah, anfiku, keluarkan. Mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami berikan untuk kalian rezeki. Min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Sebelum datang hari nanti kalian menyesal, enggak ada lagi hari transaksi, enggak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi pertolongan hari kiamat. Teman-teman sekalian, maaf kalau Anda punya rezeki banyak di rekening, masya Allah, bagus, tapi usahakan selalu ada sedekahnya. Karena kalau kita biarkan numpuk, kita cuma bangga di angka tulisan, di print bukunya, oh iya banyaknya, 2 miliar, 10 miliar. Kita cuma bangga dengan angka. Apa yang mau dibanggain? Pada saat antum meninggal, kalau antum tidak sedekahkan, teman-teman sekalian, tidak punya masjid yang dibangun, enggak punya kegiatan amal jariah, enggak pernah punya sesuatu buat dia infakkan sebenarnya, gitu kan? Maka pastikan orang seperti ini akan menyesal pada saat meninggal. Coba ya saya sedekahin dulu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hartamu yang sebenarnya, harta yang kau sedekahkan selama kau hidup, itu harta sebenarnya. Dan harta yang bukan sebenarnya yang kau habiskan beli makanan dan pakaian, habis semua. Yang kau sedekahin. Seorang ulama salaf dulu pernah ditanya, setiap dia dapat keuntungan selalu sedekahin. Dapat keuntungan selalu sedekahin. Dipakai untuk kebutuhan keluarganya, sisanya sedekah. Nggak ditabung sama dia, dihabisin. Maka pada saat ya, ada teman-temannya kumpul di rumahnya lalu berkata, wahai fulan, apa kok gak sayang hasil keringatmu? Bukannya ditabung malah dikeluarin terus. Kok gak sayang sama hartamu tuh? Kata dia apa? Justru saya sayang sama harta saya. Karena saya sayang, jadi saya mau bawa harta saya sampai di akhirat. Ini sedekah saya bawa sampai di akhirat. Kalau saya simpan di sini, saya cuma tabung untuk dunia saja. Gitu. Jadi lihat bagaimana mereka memahami tentang masalah sedekah itu. Kemudian dikatakan, dan orang-orang kafir, mereka lah orang-orang yang zalim. Mereka tidak mau sedekah, maka mereka zalim sebenarnya. Kemudian surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 31 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul li ibadiyalladzina amanu. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hamba saya yang telah mengaku beriman. Yuqimus shalah. Mereka mendirikan salat, jaga salat 5 waktu mereka, salat-salat sunnah mereka, wa yunfiqu, dan mereka bersedekah, menginfakkan mimma razaqnahum, dari apa yang kami jadikan sebagai rezeki buat mereka. Sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Karena kadang-kadang kalau ada orang minta di pinggir jalan, kita enggak mungkin sembunyikan, tinggal mengontrol supaya tidak riya saja. Min qabli an yati yaumun la bay'un fihi wa la khilal. Sebelum datang hari tidak ada lagi transaksi, enggak bisa lagi kita keluarkan uang kita. Di akhirat enggak laku lagi rupiah, enggak laku lagi dolar, enggak laku lagi pound sterling, enggak ada lagi semua itu. Yang laku adalah yang sudah disedekahkan selama di dunia. Sebelum datang hari yang tidak ada transaksi dan tidak ada lagi persahabatan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, yang menyuruh kalian sholat tadi dan menginfakkan apa yang kalian telah diberikan adalah Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Wa anzala minas samai ma'a, dan telah menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, lalu dengan air hujan itu dia tumbuhkan buah-buahan sehingga kalian bisa menjadikannya sebagai rezeki kalian, menutupi kebutuhan kalian. Wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Yang menyuruh kalian sholat dan berinfak itu adalah Tuhan Allah yang telah menundukkan lautan sehingga bahtera-bahtera kalian bisa meraung di atasnya. Wa sakhkhara lakumul anhar, juga yang telah menundukkan sungai-sungai buat kalian bisa dilewatin atasnya, bisa diambil ikan-ikan dan seterusnya yang ada di dalam lautan dan sungai itu. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain, dan juga yang menyuruh kalian sholat dan menginfakkan harta kalian adalah yang telah membuat, yang menundukkan matahari dan bulan yang rutin terus menerus setiap pagi dan malam silih berganti untuk memenuhi kebutuhan kalian. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan menundukkan juga buat kalian malam untuk istirahat dan siang untuk bekerja. Wa ataakum min kulli ma saaltumu, dan juga dia akan memberikan semua apa yang kalian minta kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu. Innal insana la zalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu zalim, kafar, kufur, gitu kan? Dikatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, manusia itu kufur. Kalau dia dikasih, ya, kalau Allah tidak, Allah tahan rezekinya, maka dia terus-menerus berdoa, terus-menerus mengeluh, dan pada saat Allah kasih dia, dia pelit untuk tidak keluarkan. Bagaimana bisa dia menganggap punya? Siapa di antara anda yang menganggap apa yang dia miliki sekarang punya dia? Mungkin kita semua mengatakan, oh ini rumah saya, ini mobil saya, ini punya saya, ini baju saya. Itu perkataan kita cuma simbolik di dunia. Buktinya pada saat kita meninggal, dibungkus dengan kain kafan. Semewa apapun mobil tidak bakal ikut ke liang lahat. Rumah tidak masuk liang lahat. Tidak ada ceritanya, kita masuk, semua jadi warisan. Tuh. Itu buktinya, lahir tanpa pakaian, masuk kuburan juga dengan satu lembar pakaian. Gitu. Berarti bukan milik kita. Maka kesempatan kita memperbanyak amal sedekah kita, sehingga memang mendapatkan pahala yang besar. Dan sekali lagi bahasan kita, sedekah mendatangkan rezeki yang banyak.